وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. إخوتي الإيمان رحمني ورحمكم الله، kita lanjutkan membaca syarah Al-Aqidah Ath-Thahawiyyah karya Ibn Abi Al-Ais Al-Hanafi rahimallahu taala dengan ta'liq dari Abu Al-Abbas Al-Adni rahimallahu taala. Qala sallallahu alaihi wasallam a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dengan firman-firman Allah yang sempurna dari kejelekan semua makhluk yang Allah ciptakan. Diriwayatkan Muslim dari Khawlah binti Hakim radhiyallahu anha. Wa la ya'udzu sallallahu alaihi wasallam bi ghairillahi. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah berlindung dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau demikian juga Nabi mengatakan atau berdoa, Allahumma inni a'udzu bi ridhaka min sakhatik. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dengan ridha-Mu dari murka-Mu, dengan maaf-Mu dari hukuman-Mu, dan aku berlindung bika kepada-Mu minka dari siksaan atau adab-Mu. Diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Demikian juga Nabi berdoa, "Pena'udzu dan kami berlindung bi 'azamatika dengan keagungan-Mu, andukhtala min tahtina, jangan sampai kami dibunuh dari arah bawah kami." Kita tengok keempat, sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad dan Al-Hakim. Wasahahu dan Al-Hakim menilainya sahih. Kemudian waqal, dan Nabi juga berdoa, a'udzu binuri wajhika alladzi asrakat lahu adz-dzulumat. Aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang bersinar lahu karena cahaya wajahmu adz-dzulumat, tumpuan kegelapan. Menurut muhaqqiq, di sini ta'if diatkan oleh atau bawah di dalam doa. Demikian juga dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dari Abdullah bin Ja'far Al-Haythami mengatakan diatkan atau bawah ini, di dalamnya terdapat Ibnu Ishaq dan dia mudalisun thiqatun. Ya, mudalis itu bermasalah kalau dia meriwayatkannya pakai an. Untuk kata muhaqqiq waqad an'anahu, dan dia telah meriwayatkan pakai ain. Oleh karena itu di sini tidak ta'if oleh Al-Albani di ta'ifah. Demikian juga di tahqiq Al-Albani untuk sirah nabawiyahnya Ibnu Katsir. Dan Al-Albani mengatakan di tahqiqnya untuk sirah tahawiyah diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dengan sanad yang ta'if dan mu'dal. Modal artinya gugur dan hilangnya dua perawi berturut-turut. Dan sebagian yang meriwayatkannya anhu darinya dengan sanad yang mausul bersambung, akan tapi terdapat an'anahnya Ibnu Ishaq. Nah, kemudian catatan kaki dua al-isti'adah. Al-isti'adah bil maqiqi bima yaqdiru alaihi jaizatun wa dalilu hadits Abi Hurairah marfu'an satakunu fitanun al-qa'idu fiha khairun min al-qa'imi wal qa'imu fiha khairun min al-mashi wal mashi fiha khairun min as-sa'i wa man tasarrafa laha tasrifuhu wa man wajada malja'an aw ma'adan fal ya'ud bihi. Asani akhrajahu al-Bukhari wa Muslim asyhadu bi fal ya'ud bihi. Asani wa an Abi Mas'udin annahu kana yadribu laman lahu fa ja'ala yaqulu a'udzu billahi qala fa ja'ala yadribu fa qala a'udzu bi rasulillahi fa tarakahu al-hadithu rawahu Muslim wa asyhadu bi a'udzu bi rasulillahi. Nah, minta perlindungan dengan makhluk dalam hal yang mampu diwujudkan oleh makhluk, hukumnya boleh. Dalilnya di sini sampaikan dua hadis. Yang pertama hadis Abu Hurairah marfu'an sabda Nabi, akan terjadi fitnah kekacauan, orang yang duduk di masa itu lebih baik daripada berdiri, yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Siapa yang melongok-longok fitnah, maka fitnah akan melongoknya. Maka siapa yang mencari-cari keterlibatan, siapa yang ikut-ikutan, maka dia akan terlibat. Waman wajada, dan siapa yang mendapatkan tempat perlindungan, ma'adan atau tempat perlindungan, maka adalah dia terlindung dengannya. Jadi kena Bukhari dan Muslim. Mahalu syahidnya, sisi pendalilannya adalah faliaud bihi. Dari Abu Mas'ud, beliau memukul budak laki-lakinya. Sang budak mengatakan, a'udhu billahi. Faja'ala yadribuhu. Abu Mas'ud tetap memukulnya. Si budak mengatakan, a'udhu bi rasulillahi. Dan Abu Mas'ud membiarkannya. Diatkan oleh Muslim, mahalu syahidnya. A'udhu bi rasulillahi. Dan beliau tidak mengingkarinya. Dan Abu Mas'ud tidak, dan beliau sahabat Nabi, tidak mengingkari ucapan budaknya ini. Nah, kembali ke atas surat Dalika. Bapak Dalika, Qawluhum, Arismu, Ayinul Musama, Al-Qayluhum. Watalama ghalata. Watalama ghalata, kasirun minan nasi, fi Dalika. Wajahalu sawabu fihi Al-ismu Wajahalu sawaba Wajahalu sawaba fihi Al-ismu iradu bihi Al-musamma taratan Iradu bihi al-lafdu Ad-dalu ala ufra Alihi ufra Faidha kulta Qalullahu kada Awasan allahu liman hamidahu Wanahu dalika Fahadal muradu bihi al-musamma nafsuhu Faidha kulta Allahu ismun arabiyun Warahmanu ismun arabiyun Warahimu min nasma'illahi Wanahu dalika Faismuha huna Wal muradu la al-musamma Wala yuqalu gairuhu Dimartinat bilhuiri minal ismali Fain urida Bilmughayarati Anna lafda Gairul makna Fahakun Fain urida anna Allah subhanahu Kana wala ismalahu Hatta khalaqa li nafsihi Asma'an Hatta samahu Khalquhu Hatta samahu khalquhu Biasma'in min sun ihim fahada min a'dami ad-dalali wal ilhadi fi asma'illahi ta'ala. Nah, demikian juga perkataan mereka ya, tentang pembahasan tentang al-ismu ainul musamma ataukah ghairuhu. Nah, nama itu sama dengan pemilik nama ataukah bukan. Tolama atau catatkan kaki enam, kata Abu Abbas Al-Adni, saya telah merinci pembahasan tentang masalah ini plus penjelasan tentang yang benar di dalamnya di taklif beliau untuk Sarah Wasitiyah. Silakan merujuk ke sana, fa innahu muhimmun, karena itu penting. Wa talama ghalata katsirun, dan lama sekali ghalata salah dari kata-kata tola panjang atau lama. Ghalata salah katsirun minan nas, banyak orang dalam masalah ini dan mereka tidak mengetahui yang benar di dalamnya. Yang benar ini pembahasan ilmu kalam ya. Contoh pembahasan ilmu kalam al ismu ainul musamma ataukah bukan. Kemarin kita bahas sama sifat itu zat ataukah bukan, di luar zat ataukah di luar zat. Nah, maka ada juga pembahasan ilmu kalam. Nama itu sama dengan pemilik nama ataukah bukan. Yang benar dirinci. Wal ismu, maka nama, yuradu bi, terkadang si pemilik nama. Dan terkadang adalah kata-kata adal alaihi ukho dalam kesempatan yang lain, nama itu adalah kata-kata yang menunjukkan kepada si pemilik, yang berrefer, yang mengacu kepada si pemilik. Contoh, jika Anda mengatakan Allah berfirman demikian, atau Allah mendengar dan menyambut orang yang memujinya, atau kalimat sejenis itu, maka ini fahadal muradu bihi, maka yang dimaksud dengan nama di sini adalah pemilik nama. Jika kita katakan ada orang namanya Budi, ya, Budi sedang makan nasi. Nah, maka siapakah yang dimaksud dengan Budi di sini? Ya, al-musamma, pemilik nama. Ya, habis makan nasi Budi ya, mandi. Ya. Siapa itu yang mandi? Ya, al-musamma, pemilik namanya. Wa idza qulta, dan jika Anda mengatakan Allah itu berbahasa Arab, Allah itu berbahasa Arab, Rahman itu bahasa Arab, Rahim itu salah satu, Rahim itu salah satu nama Allah dan seterusnya, fal ismu huna, maka nama di sini huwa al-murad, fal ismu hahuna huwa al-murad, maka nama hahuna di sini huwa, nama itulah yang dimaksudkan. Lal musamma bukan si pemilik nama, namun nama dalam artian teks, nama dalam artian kata-katanya. Ya, contohnya tadi, ya, Budi adalah nama yang bagus. Budi adalah nama yang bagus. Maka Budi di sini bukan orangnya, namun ya, kata-kata Budi itu sendiri. Walaikalu ghairuhu, namun untuk tadi Budi adalah nama yang bagus, maka nama di sini adalah nama itu sendiri yang dimaksudkan. Wala yuqalu ghairuhu. Nah, tidak boleh kita, namun kita tidak katakan bahasanya nama itu bukanlah pemilik nama. Lima filafil ghair minal ijmal. Maka beliau mengatakan fal ismu ha huna wal murad, gitu kalimatnya. Beliau enggak mau mengatakan fal ismu hahuna ghairul musamma. Maka di sini Ibn Abil Is mengatakan untuk kalimat misalnya Budi nama yang bagus, itu kita katakan nama dalam kalimat ini itulah yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan adalah nama, bukan walal musamma, bukan pemilik nama. Beliau pakainya la al musamma. Wala yuqalu ghairuhu. Beliau tidak setuju, beliau tidak mau pakai dalam bahasa Arab. Beliau maunya la al-musamma. Dan beliau tidak mau pakai ghairu musamma. Kenapa? Lima fi lafdil ghair minal ijmal. Karena kata-kata ghair di sini itu ambigu, global alias ambigu. Fa'in urida bil mughayyarah, kembali ke misalnya untuk nama Allah, maka jika yang dimaksudkan dengan al mughayyarah berbeda, mughayyarah sama dengan ghair, anna lafza ghairul makna, bahasanya lafaz itu berbeda dengan makna, maka itu benar. Wa'in urida, namun jika yang dimaksudkan bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala dulu ada, wala isma lahu, namun Allah tidak punya nama, sampai Allah menciptakan nama untuk dirinya sendiri, atau sampai makhluknya menamainya dengan sejumlah nama, dan itu perbuatan si makhluk, maka ini adalah min a'dhamid dhalal, termasuk kesesatan yang paling besar, dan penyimpangan terhadap nama Allah Ta'ala. Ya, maka beliau mengatakan apakah isim itu musamma ataukah bukan musamma, ataukah ainul musamma ataukah ghairu musamma. Maka jawaban beliau dirinci dengan dua rincian tadi. Namun beliau tidak sepakat istilah al-ismu ghairul musamma. Tidak sepakat dengan istilah al-ismu ghairul musamma. Karena al-ismu itu, karena ghair itu ambigu, bukan musamma itu apa. Nama itu bukan pemilik nama. Itu apa yang dimaksud ghair di sini? Al-mughayyarah di sini apa maunya? Kalau maksudnya itu Allah itu dulu dan awalnya Allah tidak punya nama, dan baru punya nama setelah Allah menciptakan untuk dirinya sendiri, atau manusia yang membuat nama bagi Tuhan, nah ini a'dhamud dalal. Nah, Syekh rahimahullah ashara biqoulihi ma zala bi sifatihi qadiman qabla khalqihi ila akhir kalamihi ila radd 'ala al-mu'tazilati wal-jahmiyati wa man waqafahum min ash-shi'ati fa innahu qalu innahu ta'ala sara qadiran 'ala al-fi'li والكلام بعد أن لم يكن قادرا عليه لكونه صار الفعل والكلام ممكنا بعد أن كان ممتنعا وإنه ينقلب من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي وعلى ابن كلاب والأشعري ومن واقهما فإنهم قالوا إن الفعل صار ممكنا له بعد أن كان ممتنعا منه وأما الكلام عندهم فلا يدخل تحت المشيئة والقدرة بل هو شيء واحد لازم لذاته. نعم. Maka Syekh Thahawi rahimahullah ta'ala mengisyaratkan dengan perkataannya, Allah itu senantiasa dengan sifatnya dulu sebelum Allah, qabla khalqi, sebelum Allah menciptakan makhluknya. Maka kalimat ini isinya adalah rad, bantahan kepada Mu'tazilah dan Jahmiyah dan Syiah yang mencocoki mereka. Fa innahum qalu, maka ketiganya Mu'tazilah, Jahmiyah dan Syiah mengatakan tentang perbuatan Allah, sesungguhnya Allah itu qadiran, tentang sifat Allah, Allah itu menjadi mampu untuk berbuat dan berbicara ba'da alam yakun qadiran alaihi. Dulunya, setelah dulunya tidak mampu berbicara dan berbuat. Likaunihi saral fi'lu wal kalamu, karena perbuatan dan berbicara itu jadilah dia mungkinan satu hal yang mungkin bagi Allah bata angkana mumtani'an, setelah sebelumnya tidak mungkin. Wa inau, dan sesungguhnya terjadi inqilaba, perubahan dari imtina adati, tidak mungkin secara dat, ilal imkina imkanidati, kepada mungkin secara dat. Demikian juga ini bantahan untuk Ibnu Kulab dan Al-Asy'ari dan orang-orang yang mencocok keduanya. Fa'inah, maka mereka mengatakan innal fi'la, bahasanya perbuatan bagi Allah itu satu hal yang mungkin ba'da angkana mumtani'an, setelah sebelumnya tidak mungkin. Itu untuk perbuatan. Adapun firman Allah indahu, menurut Kulabiyah dan Asy'ari, tidak termasuk di bawah kehendak dan kuasa Allah. Karena firman dalam konsep Asy'ariyah itu bukan terserah kehendak Allah. Bukan terserah kehendak Allah. Karena firman Allah dalam konsep Asy'ariyah huwa syai'un wahid, dia sesuatu yang satu, tidak berbilang. Dia satu, tidak berbilang, tunggal, lazimun, dan dia satu hal yang melekat pada zat Allah, bersifat azali. Lazimun izzatihi berarti azali, dulu tanpa, cuma satu dulu tanpa awal. Karena kalam menurut mereka adalah kalam nafsi. Ya, maka ini kita lihat di sini tentang sifat, terutama sifat fi'liyah, perbuatan Allah. Maka kalau Tahawi mengatakan, menegaskan Allah itu terus menerus dengan sifatnya mencipta, memberi rezeki kodiman sejak dulu tanpa awal, itu keyakinan yang benar menurut At-Tahawi. Dan ini bantahan untuk dari dua rombongan. Pertama rombongan yang Mu'tazilah dan Jahmiyah, yang mengatakan bahwa perbuatan Allah mencipta, memberi rezeki dan seterusnya itu sesuatu yang sawa qadiran ala fi'il, sesuatu yang Allah itu berubah, dulunya imtina, dulunya lam yakun qadiran, tidak mampu, kemudian mampu. Ini. Sedangkan kalau Asy'ari, kemudian kelompok yang kedua, annal fi'la sawa kemungkinan, membedakan antara perbuatan Allah dengan firman Allah. Kalau perbuatan Allah sama, innal fi'la sawa kemungkinan, bahasanya perbuatan Allah itu satu hal yang mungkin Allah lakukan, setelah sebelumnya tidak mungkin Allah lakukan. Ini kita lihat catatan kedua tentang sanggahan untuk Jahmiyah dan Mu'tazilah. Nah, hadzal qawlu batilun wa dalalun. Id kaifa yakunu bil khaliqi rabbi ghaira mausufin bil kalami wal fi'li. Bal kana kalamun wal fi'lu mumtani'aini. Summa in qalaba ila imkani min ghairi hudusi syai'in wala husuli sababin. Wa hadha alladhi qaluhu huwa mislu dhalika rajuli alladhi kana an yamuta min shiddatil ju'i summa qaddima lahu raghiban wahidatun an yaminihi wa ukhra an shimalihi fa afadha allati an yaminihi fa idha su'ila al madha akhadhat hadhihi wa taraqat. Ya faida su'ila limadha akhadta hadhihi wa tarakta al ukhra. La shakka innahu sadara minhu dhalika min ghairi sababin wa la maslahatin. Wa qad kal haribi mimman yuriduhu fa idha wajada amamuhu Wajada amamahu taripaini bainahu saufa yaltamisu ahadahuma wa huwa fi tilkal halati la syakka annahu indama ikhtaro tarifan dunal akhari lam yakun dalika li sababin wala li maslahatin wa hada tamaman mislu qawlahum fi rabbil alamin innahu lam yakun mutakalliman wala fa'ilan summa sadara minhu hadanil wasfani hakada duna hadisi kudusi syai'in wala li sababin. Nah, wahadal kaulu, pendapat ini batil dan dolal, karena bagaimanakah mungkin sang pencipta Arab itu tidak bersifat dengan bisa berbicara dan berbuat. Bahkan kanal kalam wal fi'lu, perkataan dan perbuatan satu hal yang pada awalnya mumtani'aini, mustahil bagi Allah. Ya, atau mangkolabak kemudian berubah menjadi satu hal yang mungkin min ghairi hudusi syai'in, tanpa terjadinya sesuatu dan terjadinya sebab. cuma sekedar tadi soro berubah begitu saja tanpa ada sebabnya. Wahadal ladzi qaluhu, dan apa yang mereka katakan gambarannya adalah seperti orang yang kada hampir-hampir dia mati karena sangat kelaparan, kemudian disuguhkan padanya dua potong roti, satu di sebelah kanannya, yang lain dari sebelah kirinya, kemudian dia mengambil sebelah kanan. Jika dia ditanya, kenapa Anda mengambil roti yang ini dan meninggalkan yang itu, tidak diragukan annausadara minhu, akan muncul darinya zalika, hal tersebut tanpa sebab dan tanpa maslahah. Ya, artinya asal aja, asal ngambil. Demikian juga seperti orang yang lari dari orang yang ingin menangkapnya, maka jika dia menjumpai di depannya dua jalan, maka dia akan mencari salah satu, ngambil salah satu. Wa fitil kalhalati, dan dia dalam kondisi itu tidaklah ragu bahasanya saat dia memilih satu jalan tanpa yang lain, lam yakun dhalika bisababin, hal tersebut karena satu sebab atau masalah. Wahada tamaman, dan ini 100% sama semisal perkataan mereka tentang Rabbul Alamin, bahasanya lam yakun mutakaliman, dulu Allah itu tidak berbicara, tidak memiliki perbuatan. Thumma, kemudian muncullah dari Allah dua hal ini, hakata, demikian, tanpa terjadinya sesuatu dan tanpa sebab. Ini, maka ini satu hal ya aneh, bagaimanakah mungkin terjadi? Kalau untuk manusia mungkin saja terjadi. Kenapa dia milih jalan ini tanpa jalan yang itu, dia tidak tahu. Ini, karena dia tidak tahu jalan ini mana yang menyelamatkan. Ya, dia nebak saja, asal saja, tanpa ada alasannya. Nah, namun tentu Allah Subhanahu wa taala tidaklah demikian. Tentang Ibnu Kulab, maka namanya Abdullah bin Said bin Kulab, dia adalah gurunya Abul Hasan Al-Asy'ari. Biografinya ada di Asyiar A'lam Nubala. Nah, atas, kembali ke atas. Al-Qudratu bal huwa syai'un wahidun lazimun lidzatihi. Wa aslu hadzal kalami min al-Jahmiyyati. Fa innahum qalu inna dawam al-hawadithi mumtani'un wa innahu yajibu an yakuna lil-hawadithi mabda'un. Limtina'i hawaditha la awwala laha, fa yamtani'u an yakuna al-bari'u azza wa jalla lam yazal fa'ilan mutakalliman bimati'atin. Langsung di halaman 113. Bal yamtani'u an yakuna qadiran ala dhalika li'anna al-qudrata 'ala al-mumtani'i mumtani'atan. Wa hadha fasidun. Fasidun fa innahu yadullu 'ala imtina'i huduthil 'alami wa huwa hadithun, wal hadithu idza hadatha ba'da an lam yakun muhdatsan fala budda an yakuna mumkinan, wal imkanu laysa lahu waqtun mahdudun wa ma min waqtin yuqaddaru illa wal imkanu thabitun fihi wa laysa lil imkani al fi'lu wa jawazihi, wa imkanil fi'li wa jawazihi, wa laysa lil imkanil fi'li wa jawazihi wa sihhatihi mabda'un yantahi ilayhi. Fayajibu annahu lam yazal al-fi'lu mumkinan jaizan sahihan. Fayalzamu annahu lam yazal al-rabbu qadiran alaihi. Fayalzamu jawazu hawaditha la nihayata li'awwaliha. Nah, wa aslu hadzal kalam, dan akar dari pendapat-pendapat di atas, pendapat Kulabiyah, demikian juga pendapat Mu'tazilah dan Jahmiyah, asal muasalnya dari perkataan Jahmiyah. Jahmiyah mengatakan, sehingga terus menerusnya suatu hal yang baru itu mumtani'un, mustahil. Wa inna yajibu, sesungguhnya wajib, ayakuna lil hawadis, bahasanya sesuatu yang baru itu harus ada titik awalnya. Harus ada titik awalnya. Limtina'i, karena tidak mungkin hawadis ada sesuatu yang baru, yaitu makhluk, la awala laha, yang tidak memiliki titik awal. Fayamtani umaka mustahil ayakun al-bari, Allah itu sang pencipta azza wa jalla lam yazal fa'ilan mutakalliman bimasyiatin, menjadi pelaku kemudian berbicara dengan kehendaknya. Bal yamtani'u, bahkan mustahil ayakuna qadiran ala dalika, Allah mampu seperti itu. Karena mampu untuk melakukan satu hal yang mustahil adalah sebuah kemustahilan. Nah, mampu untuk melakukan satu hal yang mustahil itu sebuah kemustahilan, kemustahilan yang lain. Maka mereka punya pendapat tadi itu derivat dari konsep yang ada dalam pikiran mereka. Ya, kalau terus menerus adanya makhluk itu satu hal yang mustahil, harus ada titik awal. Nah, kalau ada titik awal berarti sebelumnya Allah bagaimana? Kalau ada makhluk pertama, titik awal, kita bayangkan, seandainya ada makhluk yang pertama yang Allah ciptakan, sebelumnya Allah ngapain? Sebelumnya Allah ngapain? Maka kata mereka, ya Allah tidak bisa mencipta. Allah tidak bisa mencipta. Maka dulunya sebelum makhluk pertama tadi Allah tidak bisa mencipta. Setelah itu tiba-tiba Allah bisa mencipta, kemudian terciptalah makhluk yang pertama. Dari situ kemudian ada makhluk yang kedua dan seterusnya. Maka awalnya ini adalah ini konsepnya adalah mereka yajibu ayakuna lil hawadisi mubtada'an. Ayakun adalah hadisi mabda'un, harus ada makhluk yang pertama. Harus ada makhluk yang pertama. Nah, maka nanti jadi problem, gimana Allah sebelum ada makhluk pertama? Akhirnya mereka tetapkan Allah tidak bisa mencipta. Mumtani', mustahil bagi Allah untuk mencipta. Mustahil bagi Allah untuk mencipta. Nah, kemudian tiba-tiba Allah bisa mencipta. Nah, terjadilah makhluk yang pertama. Nah, mungkin tidak Allah ketika itu punya kemampuan untuk mencipta. Mungkin tidak sebelum ada makhluk pertama. Itu Allah punya kemampuan untuk mencipta. Maka tadi disampaikan bahasanya kemampuan untuk melakukan satu hal yang mustahil itu mustahil. Ini komentar Ibn Abilis al-Hanafi, wahada fasidun, dan ini satu hal yang tidak benar. Fa'ina yadul ala imtina'i hudusil ala, fa'ina yadul, maka kalimat tersebut menunjukkan imtina mustahil barunya jagat raya. Wahuwa pada jagat raya itu baru. Wal hadis, dan sesuatu yang baru, idha hadasa, dan sesuatu hal yang baru, idha hadasa, jika dia terjadi, ba'da alam yakun muhdasan, setelah sebelumnya tidak terjadi, fala buta ayakuna mungkinan, maka tidak boleh tidak sebelumnya harus mungkin untuk terjadi. Wal imkanu laisa lahu waqtun mahdudun, dan mungkin untuk terjadi itu tidak memiliki batas waktu. Wa ma min waqtin, dan tidak ada satupun waktu yuqaddar yang dikira-kirakan kecuali al imkanu thabitun fihi, mungkin itu satu hal yang ada. Mungkin itu satu hal yang ada. Walaysa lil imkanil fi'li, dan mungkin untuk melakukan satu perbuatan, wa jawaz, Jelas di sini juga maknanya mungkin. Dan mungkinnya satu perbuatan dan sahnya satu perbuatan itu tidak memiliki mabda'un, titik awal yang tahi ilaihi, yang berujung ke titik awal itu. Fayajibu, maka wajiblah, annahu lam yazal al-fi'lu mungkinan jaizan sahihan. Bahasanya perbuatan Allah semisal mencipta itu terus menerus satu hal yang mungkin bagi Allah. Jaizan satu hal yang boleh, sahihan satu hal yang benar. Sehingga yalzam konsekuensi dari hal ini, Allah itu lam yazal arabu qadiran alihi. Allah itu terus menerus punya kudrah. Punya kudrah, punya kemampuan untuk berbuat, punya kemampuan untuk mencipta. Fayalzam konsekuensi berikutnya, jawazu hawadisala nihayata li awwaliha. Bolehnya adanya peristiwa, adanya makhluk yang tidak ada ujung akhirnya. La nihayata, tidak ada akhir. Li awwaliha, titik akhir. Li awwaliha, untuk awalnya si makhluk. Kita lihat, ini ada poin panjang lebar di catatan kaki, karena ini masalah besar. Di catatan 110, catatan kaki 3. Nah, kalau berkata-kata Allah, hadir masalatu alati sayakudu fiha asyarihu, ya masalatu tasalsulil hawadithi fil madhi atau hawadith la awal laha. يعني هل الحوادث ابتداء أم لا وقبل هذا لابد من إيضاح بعض الأمور حتى يتمكن لنا تصور المسألة فلابد من معرفة ثلاثة أمور الأول الاقتران الثاني التراحي الثالث التعقيب الأول حالة الاقتران والاقتران هي مجيء الشيء مع الآخر من غير تقدم أحدهما على الآخر حيث يكون وجود العالم مع وجود الله لم يسبق وجود أحدهما وجود الآخر وهذا هو قول الفلاسفة وهؤلاء عندهم الحوادث يستحيل أن تكون مسبوقة بشيء من الأشياء لا بربها ولا بأرشه ولا بغير ذلك فتحقيق القول عندهم أن الحوادث المخلوقات حدثت بلا محدث وقولهم هذا قد اتفق جماهير العلماء على بطلانه وكذلك أهل الملل الأخرى تتبعه وجمهور المجوس وأصناف المشركين مشرك العربي ومشرك الهندي وجماهير أسابين الفلاسفة كل هؤلاء اتفقوا واعترفوا بأن هذا العالم محدث كائن بعد أن لم يكن. هذه المسألة ini yang akan dibicarakan oleh pensyarah ini satu masalah yang disebut dalam ilmu kalam dengan judul Tasalsul Hawadis Bil Madi, silih bergantinya Al-Hawadis, satu hal yang baru yaitu makhluk Bil Madi di masa silam. Maka nanti ada judul Tasalsul Hawadis Bil Madi dan ada Tasalsul Hawadis Bil Mustaqbal. Ini yang tadi dibicarakan tasalsul hawadis fil madhi. Atau judul lain untuk tema ini namanya hawadis la awwala laha. Ini apakah ada makhluk ya tanpa awal? Yakni dan makna dari judul ini adalah apakah makhluk itu sesuatu yang baru itu memiliki ibtidaun awal ataukah tidak? Ya, waqabla hadza, dan sebelum kita bahas masalah ini, tidak boleh tidak kita harus idah menjelaskan beberapa hal sehingga memungkinkan bagi kita untuk menggambarkan permasalahan. maka tidak boleh tidak harus mengetahui tiga perkara berikut ini. Iktiran, bergandengan, tarahi, itu artinya setelahnya namun dengan jeda, at-taqib, setelahnya tanpa jeda. Ya, al-awal yang pertama, halatul iktiran, ya, bergandengan, yang namanya iktiran, datangnya sesuatu bersama yang lain tanpa yang satu mendahului yang lain. Ya, kalau berkenaan dengan alam, artinya yakunu wujudul alam, wujud alam raya itu ma'a, bareng dengan wujud Allah. Tidaklah wujud salah satunya mendahului wujud yang lain. Wahada dan iktiran, ini adalah qaulu falasifah, pendapat para ahli filsafat. Fahaula, maka haula indahum al-hawadis, mereka para ahli filsafat, indah mereka memiliki pendapat bahasanya al-hawadis yang namanya makhluk mustahil mendahului antakuna masbukotan, didahului sesuatu apapun. Makhluk itu, jagat raya itu tidaklah didahului oleh roh, tidak pula didahului oleh arsh dan yang lain. Fahakikatul qaul, maka hakikat pendapat ini, ainda menurut mereka bahasanya hawadis, hawadis ini maksudnya makhlukah, makhluk itu terjadi tanpa pencipta. Kalau iktiram berarti jagat raya itu terjadi tanpa pencipta. Tahu apa pak? Berarti terjadi tanpa ada pencipta. Karena wujud Allah bareng dengan wujud jagat raya berbarengan, tidak ada yang mendahului, bareng iktiram. Ya, maka berarti hadasat bila muhdisin, jagat raya itu terjadi tanpa pencipta. Wa qauluhum hada, dan pendapat falasifah ini disepakati oleh jamaah ulama sebagai satu hal yang batil. Bahkan penganut agama-agama yang lain pun menolaknya. Mayoritas majusi, berbagai kelompok orang musyrik, baik musyrik Arab, musyrik India, dan jamaah mayoritas dari tokoh-tokoh falasifah, semua mereka sepakat wa'tarafu dan mengakui bahasanya alam raya itu muhdasun, tercipta, kainun ada, setelah dulunya tidak ada. Nah. Asani alam tarohi wa tarohi wa maji'u syai'in ba'da syai'in walakin bi muhlatin wa zamanin. Muhlatin wa zamanin. Wa yakunu wujudul alami ba'da'an lam yakun mawjudan jenisan wa faldan. Wa min ha'ulai man yakulu inna Allah lam yakun tasman bifi'lin wala mudrosin summa tasofa fahumul mutakallimatu minal mutazilati wal asya'irati wal gulabiyati aminhum man yakulu inna Allah mutasifun bisifati mumbil azali lakinahu lam yasa'an yaf'ala summa fa'ala wahadha kakoli tuhawi wawiru wahadha lakoli wawiru. Bahasa al-qaulu yalzamu minhu taqdirul khaliqi azza wa jalla an rububiyyatihi bil azali haitsu lam yakun khaliqan summa khalaqa wa lam yakun raziqan summa razaqa wa lam yakun rahiman summa rahimah. Nah, kemudian yang kedua, tarahi. Tarahi itu datangnya sesuatu setelah sesuatu yang lain namun bimuhlatin, dengan jeda, wa zamanin, dan ada selisih waktu. Kaitannya dalam hal ini fayakunu wujudul alam, maka adanya jagat raya, adanya makhluk itu ba'da alamnya pun mawujudan, setelah dulunya tidak ada. Dan makhluk itu dulunya tidak ada sama sekali, jinsan wala fardan, baik secara jenis ataupun secara satuan-satuannya. Bamin ha'ula, dan di antara mereka ada yang mengatakan sunnya Allah lam yakun mutasifat, Allah itu tidaklah bersifat bifi'lin, dengan satu perbuatan. Walakudratin, tidak pula Allah punya kemampuan. Allah itu tidaklah memberi rezeki dan tidak punya kemampuan untuk memberi rezeki. Allah itu tidak mutasifan bil fi'li, berarti Allah itu tidak mencipta dan tidak punya kemampuan untuk mencipta. Awal mulanya dulu demikian keadaan zat Allah. Tsumma tasofa, setelah itu baru memiliki sifat-sifat di atas. Bisa mencipta, bisa memberi rezeki. Wahal, dan ini adalah pendapat al-mutakallimah ahlil kalam, yaitu Mu'tazilah, Asy'ariyah dan Qulabiyah. Akidah mereka semuanya di sini. Dulunya Allah itu tidak bisa mencipta, tidak bisa Allah itu tidak mencipta dan tidak memberi rezeki dan tidak punya kemampuan untuk mencipta dan memberi rezeki. Setelah itu mampu, barulah dan Allah menciptakan. Wa minum, dan di antara mereka ada yang berpendapat Allah itu sudah bersifat dengan sifat sejak azali. Allah itu sejak azali sudah bersifat mencipta, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan. Itu Allah sudah bersifat dengan sifat itu mundu azali, sejak azali. Akan tetapi lam yasha ayaf'ala, Allah tidaklah ingin untuk melakukan, Allah tidak ingin mencipta, Allah tidak ingin ngasih rezeki. Meskipun Allah bisa, artinya punya kudrah. Kalau yang pertama tadi, Allah tidak punya kudrah. Kalau ini, Allah punya kudrah, Allah tidak mau. Ya, Allah punya kudrah untuk mencipta, namun Allah belum mau mencipta. Masih ogah-ogahan untuk mencipta. Ya, Allah punya kudrah untuk ngasih rezeki, namun Allah ogah ngasih ngasih rezeki. Thumma fa'ala, baru kemudian setelah itu Allah ketika berganda Allah melakukannya. Nah, ini adalah pendapat Tahawi di matan Tahawiyah. Ya, pendapat Tahawi di matan Tahawiyah itu ini. Innallaha mutasifun bi sifatin mundu azali lakinna lam yasha ayaf'ala thumma fa'ala. Ya, pendapat Tahawi dan yang lain. Nah, ini juga belum pas kata muhaqqiq. Alasannya apa? Wa hadzal qaulu, pendapat yang kedua sekalipun, pendapat kedua, poin yang kedua. Nah, pendapat yang kedua, poin yang kedua, yaitu pendapat Tahawi tadi. Ini yalzamu minhu, satu hal yang tidak pas. Kenapa? Yalzamu minhu, konsekuensinya ta'tilul khaliqi, adalah menihilkan sang pencipta dari rububiyahnya di alam azali, di waktu azali. Waktu di azali yang dulu tanpa awal itu ada satu fase di mana Allah tidak bersifat dengan Allah, tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala rububiyahnya. Karena tidak ada makhluk, tidak ada ini, tidak ada apa-apa, kosong, sendirian saja. Maka ada satu jeda waktu, berarti kalau pakai pendapat Tahawi, satu jeda waktu di mana ada kosong, tidak ada apa-apa, cuma ada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ta'tilul khaliq an rububiyyati fi azali. Haitsu lam yakun khaliqan, di mana dulu lam yakun khaliqan, Allah tidaklah mencipta, tsumma khalaqa, baru mencipta. Tidak memberikan rezeki, baru memberi rezeki. Tidak menyayangi, baru setelah itu menyayangi. Nah, kemudian yang ketiga, asal su halatul taktibi wa taktibu huwa majiwu syaitin ba'da akhri min guirima mahilatin muhlatin min guirima muhlatin faminal ma'lumi anna allaha ta'ala qadibun la awala lahu falam yusbiq bi'adamin yusbaq bi'adamin falam yusbaq bi'adamin wa hakada asma'uhu wa sifatuhu wa qawluhu tat'udati tat'udata فإذا كان الأمر كذلك وكان الله فاعلا خالقا قادرا لزم أن يكون خالقا فاعلا منذ الأزل فلما كانت صفاته قديمة فكذلك جنس الحوادث على المخلوقات هو أن يكون كل حادث قبله حادث إلى ما لا نهاية بإعتبار المجموع فلا يزال يوجد خلقا وقبله خلق خلق لكن أفرد الحوادث حوادث لكن أفرد الحوادث وأحدها ahadun wa afradul hawadisi wal fardul muayyani muayyanu wa fardul muayyanu minal makhlukati azaydin wa jabalin pada fahada yadizimu yudizamu fahada yudizamu bi anahu hadisun la qadimun muhdasun panabada alam yakun wa hada yashhadu lahu an-naqlu wal lughatu wal aqlu amma an-naqlu faqawlullahi innama amruhu idza arada shay'an ay yaqulu lahu kun fayakun fa'u fi fayakunu tufidu ta'kiba fa al-makhluqatu wal hawadisu lam takun qabla Allahi wala muqarana wala muqarinatun lahu walakin wujudul khalqi wal iradati wal qudrati yastajimu wujudul asri ba'dahu ba'aqibahu min ghairi tarahin. Nah, maka kalau tadi al-qaulu tsani yang tarahi tadi, maka dikatakan fa yakunul wujudul alam, maka adanya alam ba'da alam yakun, itu setelah dulunya tidak ada. Yang tidak ada itu adalah seluruhnya secara jenis dan secara satuan. Nah, ini nanti beda dengan al-halatu tsaniyah. Kalau al-halatul al-halatu tsalitsah, kalau yang tsaniyah tadi menolak adanya alam. Adanya alam bahasanya dulu itu tidak ada alam jinsan wal fardan. Nanti bedanya dengan yang ketiga adalah di jinsan wal fardan ini kata kuncinya. Ketika nanti kondisi yang ketiga mengatakan yang tidak ada itu fardan satuannya, sedangkan jenisnya ada. Ya, kemudian maka yang ketiga halatu ta'kibi. Ta'kib itu datangnya sesuatu setelah yang lain min ghairi ma muhlatin, tanpa ada jeda. Maka satu hal yang telah maklum bahasanya Allah itu qadim dulu. La awala lahu, tidak ada titik awal adanya Allah. Maka Allah tidak didahului dengan ketiadaan. Demikian juga nama dan sifat Allah dan perbuatan Allah itu mengikuti zatnya. Fa idza kana al-amru kadzalik, maka jika keadaannya demikian dan adalah Allah itu berbuat, mencipta dan mampu. Lazima ayakuna khaliqan fa'ilan, maka lazima konsekuensinya Allah itu adalah mencipta dan berbuat sejak azali, dulu tanpa awal. Fala makanat sifatuhu qadimatan, maka menimbang bahasa sifat Allah itu dulu tanpa awal. Fakadhalika, maka demikian juga makhluk secara jenis. Makhluk secara jenis itu adalah dulu tanpa awal. Maka makhluk secara jenis yang namanya makhluk itu juga azali. Karena sifat Allah itu azali, maka adanya jenis itu ada gitu aja sebenarnya. Terjemahannya, adanya makhluk itu juga makhluk itu ada sejak masa azali. Itu yang dimaksud secara jenis. Sifat-sifat Allah mencipta, berbuat dan seterusnya itu ada sejak dulu tanpa awal alias azali. Nah, makhluk yang dicipta dan seterusnya berarti ada makhluk yang azali juga. Keberadaan makhluk itu azali. Seiring dengan bukan seiring. Seiring nanti dikira iktiron ya. Sebagaimana sifat Allah itu azali dulu tanpa awal, maka harus ada makhluk sejak di masa azali. Semestinya dan seharusnya konsekuensinya ada makhluk di masa azali. Itu namanya makhluk secara jenis. Ada makhluk di masa azali. Setelah Allah tentunya. Setelah Allah namun takib. Namun takib, gak pakai jeda lama. Ini ya. Setelah Allah. Tapi karena gak ada setelah masalahnya mas. Jangan pakai kata-kata setelah. Karena gak ada setelah. Hah? Ya. Jadi maka takkid. Maka takkid. Itu tanpa jeda. Enggak ada satu periode masa kosong enggak ada makhluk. Enggak ada satu periode kosong enggak ada makhluk. pasti ada makhluk gitu. Tanpa kita tunjuk makhluk itu apa, namun pasti ada. Itu yang disebut jenis makhluk. Nih, jenis apa? Jinsul hawadis, jenis makhluk itu apa? Ayakuna kullu hadisin, setiap sesuatu makhluk yang baru qablahu hadis. Sebelumnya ada ya, ada juga yang baru. Setiap makhluk itu pasti ada makhluk sebelumnya. Dan makhluk sebelumnya ada makhluk sebelumnya. Makhluk sebelumnya ada makhluk sebelumnya ila mala nihayatalahu. Sampai tidak ada akhirnya karena azali. Dan ini bi'tibar ilmu jemuk itu dengan sudut pandang dengan melihat secara total, secara keseluruhan. Ya, itu makhluk secara jenis, terjemah bebasnya, terjemah enaknya dan pasnya ada makhluk. Fala yazalu, maka terus menerus Allah itu yujidu khalqan. Allah itu menciptakan makhluk, wa qablahu, dan sebelumnya khalqun, ada makhluk yang lain atau makhluk sebelumnya. Akan tetapi afradul hawadis, satuan makhluk, wa ahaduha, sama satuan makhluk. Ahad dan afradul hawadis artinya al-fardu al-mu'ayyan, satu anggota tertentu dari dari kumpulan makhlukat. Contohnya zaid atau gunung atau yang lain, bumi atau langit, itu namanya afradul hawadis. Fahada yujuza, maka ini kita tegaskan bi'anau hadisun, kalau dia baru bukan qadim, artinya muhdas tercipta. Mbak, karena bata alam yakun, dia ada setelah dulunya tidak ada. Dan ini membedakan antara jenis dan afrad. Ini satu hal yang yasadulahu, didukung oleh akal sehat, bahasa Arab, oleh nakal, dalil nakli, bahasa Arab dan dalil akal sehat. Dalil nakal firman Allah Ta'ala, sesungguhnya perintah Allah, jika Allah menginginkan sesuatu, Allah mengatakan padanya kun, fayakunu, lantas terjadilah. Nah, fa di yakunu, fa yakunu, itu menunjukkan takkid setelah namun tanpa jeda. Fal makhlukat wal hawadis, maka makhluk dan hawadis, lam takun kebalallahi, itu tidak ada sebelum Allah, tidak pula berbarengan dengan adanya Allah. Walakin wujudul khalqi, namun adanya mencipta, wal iradah, kehendak dan kemampuan, ya stalzim, yang itu semua azali. Allah itu mencipta, punya sifat mencipta, berkehendak, punya kemampuan. Maka itu satu hal yang bersifat azali. Dan akal mengatakan jika ada kehendak dan ada kemampuan, maka pasti akan ada perbuatan. Ya stalzim, maka karena kudrah dan irodah itu ada sejak masa azali, konsekuensinya wujudul athar ba'dahu, pasti akan ada bekasnya. Ba'dahu setelahnya, wa'aqibahu dan setelahnya, min ghair tarahin, tanpa ada jeda. Selanjutnya terakhir, sempat ke terakhir. Wa kada fa innal uqada'a yaquluna qata'tuhu fa qata'a wa kasartuhu fa kasara وطلق المرأة فطلقت وعتق الأبد فعتق فالعتق والطلاق يقيعان أقبل اعتاق والتقليد لا يتراخى الأثر ولا يقارن وكذا الانكثار والانقطاع مع القطع والكسر وقد كان شيخ الإسلام ممن ينصر هذا القول بل وقد حكاه عن أئمة العلم قال رحمه الله وهذا قول أئمة أهل الملل وأئمة السنة كعبد الله بن المبارك وأحمد بن محمد وغيرهما ممن يقول بأن الله لم يزل متكلما إذا شاء وأن كلمات الله لا نهاية لها وهي قائمة بذاته وهو متكلم بمشيئته وقدرته، وهو أيضا قول أئمة الفلاسفة. انتهى المراد. أقول وهذا القول هو الحق لما علمت سابقا. نعم. Wakata demikian pula orang-orang yang berakal mengatakan aku memotong tali itu misalnya fangkota'a lantas langsung terpotong. Aku memecahnya lantas pecah. Aku mencerai, dia mencerai istrinya dan tercerai. Dia memerdekakan budaknya lalu merdeka. Maka merdeka cerai keduanya terjadi akibat setelah ada pemerdekaan dan penceraian. La yataraha al-atharu, maka jejaknya atau dampaknya yaitu merdeka dan tercerai itu tidak ada jeda lamanya. Walayukorin tidak pula berbarengan. Tidak pula berbarengan. Dia menceraikan istrinya maka istrinya tercerai. Maka antara tercerai dengan mencerai itu tidak ada jeda. Tidak ada jeda. Tidak bareng namun juga tidak ada jeda. Begitu mencerai langsung tercerai. Maka ada inkisar demikian juga terpotong atau patah wa inkita dan terpotong itu tanpa jeda dan juga tidak bareng bersama pemotongan dan pemecahan. Waqatkan Syekhul Islam adalah Syekhul Islam di antara orang yang membela pendapat ini. Bahkan waqat hakahu beliau menceritakan pendapat ini adalah pendapat a'immatul ilmi, para imam ilmu. Beliau mengatakan wahadal qawlu wahad, dan pendapatnya adalah qawl para a'imah ahli milal dan para imam ahli sunnah. Ini pendapat Abdullah bin Mubarak, Ahmad bin Hanbal dan yang lain, yaitu ulama-ulama yang mengatakan bi anna Allah, bahasanya Allah itu lam yazal, terus menerus berbicara jika Allah mau, dan bahasanya firman Allah itu tidak ada akhirnya. Dan firman-firman Allah itu ada pada zat Allah dan Allah berbicara dengan kehendaknya dan kemampuannya. Wa huwa aidan, dan pendapat ini juga qaulu a'immatil falasifah, ya, pendapat para imam ahli filsafat. Aqul muhaqqiq mengatakan dan pendapat yang benar lima alim tasabiqan, sebagaimana Anda telah mengetahui sabiqan sebelumnya. Kemudian ada itu intinya di sini. Ini namanya apa? Takrirnya di sini. Kemudian nanti ada rad, i'tiradat ala hadzal qaul, bantahan sanggahan untuk pendapat yang ketiga, wal ijabatu anha, dan jawabannya. Ini yang panjang. Kalau bab takrir, ya mana apa yang benar? Ya telah dijelaskan. Bab bantahan tentu lebih panjang. Dan orang itu dalam belajar takrir dulu baru kemudian melihat dan membaca bantahan. Nah, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.